Oke, kita langsung bongkar aja nih ya. Di catatan lo ada analogi yang nusuk banget. Soal kusir Delman yang katanya dulu ngetawain mobil pertama kali muncul. Betul. Dan mereka pun punah itu bukan karena bodoh loh. Tapi karena? Satu kata doang. Cuek. Nah. Dan sikap cuek itu yang sekarang lagi jadi penyakit. Kalau lo masih mikir, AI nggak bakal ngaruh ke kerjaan gue, ya lo itu kusir Delman versi digital, serius. Gila. Tanpa sadar, skrip hidup lo tuh udah ditulis sama mesin, ya kan? Banget. Lo pikir feed TikTok atau Instagram lo itu pilihan lo? Bukan, itu dunia yang dibikinin AI biar lo scroll terus. Dan ini lagi, CV lo ditolak itu bukan sama HR. Bukan, tapi sama mesin ETS yang nggak nemu kata kunci yang dia cari. Lo bahkan belum tanding, udah kalah duluan. Tepat. Makanya, misi kita hari ini jelas. Sesuai request lo juga, kita bedah gimana caranya biar bisa punya pikiran tajam, mental kuat, sama cuan menyala. Kita mulai dari mitos yang paling tolol dulu. Apa tuh? Soal robot mata merah kayak di film Terminator. Lupain, itu cuma fiksi. Oke. AI yang relevan sekarang itu, software, dia nggak punya badan. Dia itu spesialis istilahnya narrow AI. Maksudnya narrow AI itu gimana? Dia jago nerjemahin, ya udah, cuma itu. Dia nggak bisa tiba-tiba ngambek terus bikinin lo kopi. Anggap aja dia itu alat super canggih. Oke, cuma alat. Masalahnya, banyak yang pakai alat canggih ini dengan cara primitif. Nah, ini nih. Gimana tuh maksudnya? Gini, prinsipnya simple banget. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, ya sampah yang keluar. Oke. Gua pernah iseng minta AI bikinin gambar kucing naik motor di bulan. Hasilnya, horror. Kucingnya punya 3 mata, motornya kayak terbuat dari keju. Anjir. Itu bukti nyata. Tanpa instruksi yang benar, lu cuma bakal dapat mimpi buruk digital. Oke, oke. Jadi kuncinya bukan di alatnya, tapi di cara kita nyuruhnya ya. Di catatan lu ini ada resepnya nih. Kerangka CRAFT. Tepat. Ini yang misahin amatir sama profesional. C yang pertama itu konteks. Konteks, kasih latar belakang gitu. Iya. Jangan cuma bilang tulis artikel. Tapi bilang, gue lagi nulis buat blog parenting yang targetnya ibu muda. Beda banget hasilnya. Oke, R? R itu role, peran. Ini game changer. Suruh AI jadi profesi tertentu. Lo bertindak sebagai brand strategis buat kedai kopi artisan. Oh, oke, keren. Terus A? A itu action. Perintahnya harus spesifik. Buatkan, analisis, bandingkan, jelas. F sama T? F itu format. Minta hasilnya dalam bentuk tabel, poin, atau draft email. Terakhir, T itu tone. Mau gaya yang sinematik, lucu, apa formal? Gila, bedanya jauh banget ya. Dari yang tadinya nanya, buatin ide konten soal kopi yang hasilnya pasti sampah. Pasti. Dibanding nanya, sebagai brand strategis, role, kasih gue 5 ide konten video pendek, format, yang nunjukin proses manual brew V60, dengan tone edukatif tapi sinematik, tone buat audiens pemula, konteks. Nah, itu dia. Dari hasil sampah jadi aset strategis. Pakai CRAFT, lo bukan lagi pengguna biasa. Lo jadi pawangnya. Jadi pawang. Oke, gue suka istilah itu. Pertanyaan berikutnya. Gimana caranya si pawang ini dapat cuan? Nah, ini intinya. Berhenti jadi penonton yang cuma bisa wow sama teknologi. Waktunya jualan solusi. Contohnya gimana? Ada studi kasus copywriter di catatan lo kan? Dia bukan cuma nulis 10x lebih cepat. Tapi? Dia berhasil naikin tarifnya 3x lipat. Hah? Gimana caranya? Dia nggak lagi jual artikel satuan, dia jual paket strategi konten bulanan. Dia pakai AI buat analisis tren, kompetitor, bikin pilar konten, cari ide judul viral, semua dalam hitungan jam. Terus sentuhan manusianya di mana? Di strategi sama kurasi akhirnya. Klien bayar mahal bukan karena tulisannya, tapi karena solusi bisnis yang dia tawarin. Anjir, itu mindahin fokus dari buruh ketik jadi konsultan strategis, keren. Ada lagi nggak? Jadi desainer grafis dadakan, lo nggak bisa gambar, nggak masalah. Pakai Microsoft Copilot atau Midjourney. Lo nggak jual skill gambar, lo jual imajinasi lo. Gila. Intinya, lo dibayar bukan karena bisa pakai AI, lo dibayar karena lo bisa ngasih solusi pakai AI. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling nusuk dari catatan lo sih. Pertanyaan soal posisi kita dalam hidup. Yep. Selama ini, lo itu aktor atau sutradara? Aktor itu? Cuma ngikutin skrip yang dikasih orang lain. skrip dari algoritma, dari tren, dari omongan keluarga. Pasif. Nunggu disuruh. Jadi figuran di film tentang hidupnya sendiri. Benar. Sedangkan sutradara, dia yang pegang kendali, dia yang nentuin ceritanya gimana, konfliknya apa, endingnya mau kayak apa. Dan di skenario ini, AI itu cuma aktor pembantu super jenius yang bisa lo suruh ngapain aja. Tapi sutradaranya... harus tetap lo. Jadi pertanyaannya balik lagi ke lo yang dengerin. Mau sampai kapan hidup lo cuma nge-scroll skrip yang dibikinin orang lain? Cukup jadi penonton yang nasibnya digeser-geser algoritma. Cukup jadi figuran. Kalau lo serius mau rebut kembali kendali, tajemin pikiran, kuatin mental, dan nyalain lagi cuan lo. Gak ada waktu lagi buat nunggu. Kesempatannya cuma sekarang. Tekan tombol hijau di bawah sekarang juga.